Jangan, jangan, jangan datang lagi. Sudah tak mau lagi. Dulu yang ku puja-puja, dulu yang ku manja-manja. Jangan, jangan, jangan datang lagi. Sudah tak mau. Sudah.